jalan mencari pelarian, hindari tekanan yang menusuk dada. Jinak gadis belasan, keluarganya broken home, punya papa preman dan maminya oh oh. Jalan tempat tuk mengadu tak mengada makan. Jalan tempat tuk mengadu tak mengada makan. Belayan yeah. Cina dalam pelukan laki-laki jalanan. Jalan